السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن القيم رحمه الله dalam kitabnya Hidayatul Hayara, فمن هذا الذي هو روح الحق الذي لا يتكلم إلا بما يوحى إليه، ومن هو العاقب للمسيح والشاهد لما جاء به والمصدق له بمجيئه. Siapakah yang dijuluki dengan ruhul haq, ruh kebenaran yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya? Siapakah al-aqib lil-masih? Siapakah yang datang setelah al-masih, yang menjadi saksi terhadap apa yang dibawa oleh al-masih? Wal-musaddiq, yang membenarkan apa yang dibawa oleh al-masih. Al-musaddiq lahu bimaji'ihi, yang datangnya membenarkan ucapan al-Masih. Pertanyaan-pertanyaan ini dari Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah Ibnu Qayyim membuktikan dan menukilkan dari kitab Injil mereka sendiri berita-berita tentang akan datangnya ruhul haq, akan datangnya farqalid, akan datangnya pembawa kabar gembira, akan datangnya orang yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang akan datang setelahku. Tinggal kita pertanyakan pada mereka, siapakah yang dimaksud? Siapa itu ruhul haq? Siapa pembawa kabar gembira itu? Siapa orang yang akan datang nanti yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu? Antara Isa alaihi salam sampai hari ini tidak ada lain yang disifati dengan sifat-sifat tersebut kecuali Rasulullah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Enggak ada yang lain. Dan tidak tepat kalau ditafsirkan pengikutnya sendiri, apakah Yohanes atau Lukas atau siapa lagi, enggak cocok. Mengapa? Karena mereka tidak mendapatkan wahyu. Sedangkan yang dikhabarkan oleh Isa alaihi salam akan datang nanti orang yang tidak berbicara kecuali dengan apa yang dia dengar. Yani yang dia dengar dari Tuhannya, dari Rabbnya. Wa manil ladzi akhbarana bil hawadith fil azminatil mustaqbalah ka khurujid dajjal. Dan siapa pula orang yang dikatakan mengkhabarkan berita-berita tentang zaman-zaman masa mendatang, kabar-kabar yang akan datang, seperti keluarnya Dajjal, wadhuhur dabbah, munculnya binatang yang berbicara, watulu'u syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, wa nuzulil Masih ibn Maryam, dan turunnya Isa ibn Maryam, wa dhuhurin nar, dan munculnya api, allati tuhsyarun nas, yang mengumpulkan manusia. Ini juga sama, kita pertanyakan pada mereka, bukankah di kitab kalian al-Masih Isa ibn Maryam berkata nanti akan datang farqalid, yang akan memberitakan berita-berita di masa mendatang? Sesungguhnya aku memiliki berita yang banyak, tetapi kalian belum siap menerimanya. Dan nanti akan datang setelahku orang yang akan menyampaikan berita-berita tersebut. Berita yang akan terjadi. Berita di akhir zaman. Tapi kita pertanyakan, apa yang ada dalam kitab Injil kalian itu? Siapa yang dimaksud? Dan siapa yang mengkhabarkan? Dan terbukti, sangat-sangat terbukti dan tidak ada tandingannya. Maksudnya tidak ada tandingannya, tidak ada pesaingnya. Siapa selain Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sepeninggal Nabi Isa, yang memberitakan berita Dajjal, memberitakan berita tentang binatang yang berbicara, memberitakan tentang matahari terbit dari barat, memberitakan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, memberitakan akan turunnya Isa di akhir zaman, yang memberitakan munculnya api nanti yang mengumpulkan manusia di tempat kumpulnya. Wa adhaaf adhaaf dzalika min al-ghuyub allati qabla yaum al-qiyamah, dan sekian banyaknya berlipat-lipat kali dari hal-hal yang ghaib yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Manusia biasa tidak mungkin akan tahu. Manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu, tidak mendapatkan berita dari Allah, enggak mungkin akan tahu. Karena yang tahu masa mendatang hanya Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang maha tahu segala yang gaib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberitakan berita gaib ini pada siapapun. Kemudian dikecualikan. Illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadaihi wa min khalfihi rasada. Kecuali apa yang diberitakan kepada beberapa rasul. Berarti yang memberitakan tentang hari kiamat tadi atau apa yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW, beliau benar-benar rasul yang diberi berita oleh Allah, dan beliau menyampaikannya bukan dari dirinya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsu melainkan wahyu yang diberitakan kepadanya, dia sampaikan. Akan turun Isa, akan muncul Ya'juj wa Ma'juj, akan muncul Dajjal, akan muncul binatang yang dijuluki dengan dabah yang bisa berbicara, engkau kafir, engkau mukmin, dan seterusnya. Dan sekian banyak berita-berita gaib sebelum hari kiamat akan terjadi nanti diberitakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Minas syurat, dikhabarkan pula tentang hari kiamat. Tentang syurat, jembatan yang dipancangkan. Wal mizan, timbangan. Wal hisab, hari perhitungan. Wa akhdul kutubi bil aimani was syama'il, dan menerima catatan amal yang dari kanan dan dari kiri. Wa tafasili ma fil jannati wan nar, dan rincian berita tentang apa yang ada dalam neraka dan apa yang ada dalam surga. Mimma lam yudkar fit Taurat, apa-apa yang belum disebut di dalam Taurat dan juga belum disebut di dalam Injil. Lam yudkar fit Taurat walal Injil ghairu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beritakan itu selain Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Siapa yang mengkhabarkan berita-berita tersebut sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Isa alaihi salam, oleh Al-Masih? Siapa selain Nabi Muhammad? Ada yang lain? Ada tokoh yang lain? Tidak ada. وَمَنِ الَّذِي وَبَّخَ الْعَالَمْ عَلَى الْخَطَايَا سِوَاهُ, dan siapa yang menjelekkan kesalahan-kesalahan dan kejelekan-kejelekan di alam semua ini selain beliau, selain Nabi Muhammad SAW? Yani yang membantah, mengkritik, menjelekkan, mengingkari semua kemungkaran-kemungkaran dan kejelekan yang ada di alam ini. Siapa selain Nabi Muhammad SAW? Ada yang lain? وَمَنِ الَّذِي عَرَّفَ الْأُمَّةِ مَا يَنْبَغِي لِلَّهِ حَقَّ التَّعْرِفِ غَيْرُهِ, siapa lagi yang mengenalkan pada umat ini apa yang pantas bagi Allah dan yang mengenalkannya dengan serinci-rincinya tentang Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa غَيْرُهُ, siapa selain dia, siapa selain Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Wa man alladhi takallama fi hadzal bab bima lam yutiq akthar al-'alam an yaqbaluhu ghayruh. Dan siapa pula yang berbicara dalam bab ini dengan apa yang orang lain tidak mampu? Lam yutik aktsarul alam, yang kebanyakan alam semesta ini atau orang yang ada di alam ini hampir seluruhnya tidak mampu. An yaqbaluhu, untuk menerimanya selain beliau, selain Nabi Muhammad SAW, ada yang lain? Hatta ajazat anhu uqulu katsirin mimman saddaqahu wa amana bihi, hingga hampir-hampir tidak mampu akal-akal kebanyakan orang yang membenarkannya dan beriman kepadanya, hampir-hampir tidak mampu menerimanya. Fasamuhu anwa'at tahrif wa ta'wil, sehingga mereka kemudian berupaya untuk mentakwil-takwilkannya, mentahrifnya, menyelewengkannya. Li'adzi uqulihim, karena akal-akal mereka tidak mampu menerima, akhirnya mereka selewengkan maknanya. Li'adzi uqulihim an hamlihi, karena akal mereka tidak mampu memikulnya. Kama qala akhuhul Masih, sebagaimana dikatakan oleh saudaranya, saudara Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Masih, Isa bin Maryam salawatullahi alaihima wa salamuh, semoga salawat dan salam kepada beliau-beliau berdua, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa sudah mengkhabarkan sebelumnya, sudah mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, sesungguhnya aku punya pembicaraan, punya berita-berita yang belum aku sampaikan pada kalian, tapi aku khawatir kalian gak akan sanggup menerimanya. Aku khawatir kalian akan susah, tidak mampu memikulnya. Maka nanti akan datang setelahku Farqalid yang akan menghabarkannya kepada kalian. Lihat barakallahu fikum. Nabi Isa mengatakan akan datang nanti seseorang yang seperti dia juga mendapatkan wahyu, yang menghabarkan apa yang aku belum khabarkan, yang aku belum sampaikan karena aku khawatir kalian gak akan sanggup memikulnya. Dan ternyata tidak ada setelah beliau selain Nabi Muhammad SAW. Tidak ada selain beliau. Siapa lagi? Beliau menyampaikan segala hal tentang akhir zaman, tentang hari kiamat, yang bahkan sebagian orang yang mengaku muslimin merasa berat menerimanya. Wah, tidak masuk akal. Masa mungkin begini? Saking beratnya. Tetapi disampaikan oleh beliau. Wa man alladhi ursila ila jami'il khalqi bil haqqi qawlan wa 'amalan wa i'tiqadan. Siapa pula yang diutus ke seluruh makhluk dengan membawa kebenaran dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, dan dalam bentuk keyakinan? Siapa sepeninggal Nabi Isa Al-Masih? Siapa sepeninggal Al-Masih yang diutus kepada seluruh makhluk dengan kebenaran, dengan ucapan, perbuatan, dan akidah, dan keyakinan, ma'rifat Allah wa asma'ihi wa sifatih, yang mengenalkan Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan hukum-hukumnya dan fi'il-fi'ilnya, wa qada'ihi wa qadarih, dan keputusan takdirnya? Siapa yang mengkhabarkan itu semua? Ghairuhu, selain beliau, selain Nabi Muhammad SAW, ada? Tidak ada selain beliau alaihi salatu wassalam. Pengaku Nabi banyak. Ada Musailamah Al-Kadzab, ada Al-Anasi, ada siapa lagi? Tokoh-tokoh mutanabbi, mengaku Nabi, tapi enggak ada yang memberitakan secara rinci tentang Allah, mengenalkan Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, fi'il-fi'ilnya, qada' dan qadarnya. Tidak ada selain Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa man huwa urkunul alam alladhi ata ba'dal masih ghairuh. Kita tanyakan pada mereka, wahai kaum Nasrani, siapa urkunul alam, tokoh alam semesta, setelah Isa al-Masih, sepeninggal Isa al-Masih. Saya katakan sepeninggal karena memang beliau belum meninggal. Sepeninggal ketika ditinggalnya mereka oleh Isa al-Masih, yang diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Urkunul alam. Urkun ini tokoh alam di antara manusia setelah al-Masih, siapa? Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa urkunul alam huwa azimul alam. Makna urkunul alam adalah pembesar alam semesta. Wa kabirul alam, tokoh besar di alam semesta ini. Artinya tidak bisa diartikan, oh itu Luko, Lukas. Oh itu adalah Matta, Matius. Atau itu adalah Yohana, Yohanes. Tidak bisa. Mengapa? Karena orang-orang tersebut tidak mendunia. Tidak mendunia sama sekali. Hanya di daerahnya saja. Bahkan di suku lain saja sudah lain tokohnya, sudah berbeda. Tetapi lihat Nabi Muhammad SAW, dia tokoh alam semesta. Mengapa? Karena beliau ditaati oleh manusia bukan hanya di Jaziratul Arab, tetapi juga di Persia dan Romawi, tetapi juga dimuliakan oleh negeri-negeri atau masyarakat di negeri-negeri lain di seluruh penjuru dunia. Itu namanya tokoh alam. Pantas dijuluki urkunul alam. Enggak ada urkunul alam sebelum beliau. Enggak ada. Ya khana ibn a'azakullah, kecuali al-Masih. Pertanyaannya adalah, setelah al-Masih siapa? Setelah al-Masih siapa? Ini ya khana ibn a'azakumullah, disebutkan waman huwa urkunul alam alladhi ata ba'dal masih. Siapa urkunul alam yang datang setelah al-Masih? Siapa ghairuh? Siapa selain dia? Tak ada. Urkunul alam adalah azimul alam, kabirul alam, pembesar dunia. Wa ta'ammal qawla al-Masih fi hadihil bishara. Perhatikan ucapan al-Masih di dalam kabar gembiranya. Alati layun kirunaha, yang kaum Nasrani tidak mengingkarinya. Kaum Nasrani tidak mengingkarinya. Bahwa ini ada dalam kitab Injil mereka. Yaitu kalimat al-Masih, inna urkunal alam sayati. Walaysa li minal amri syai'. Akan datang nanti urkunul alam. Rukun alam atau tokoh alam semesta. Akan datang. Dan aku tidak memiliki urusan itu sedikit pun. Kaifa hiya syahidah bi nubuwwatil masih wa nubuwwati nabi Muhammad ma'an. Bagaimana dia bisa menyaksikan kenabian al-Masih dan kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ma'an, bersama-sama. Fa innahu lamma jaa sar al-amr lahu dun al-Masih. Karena ketika datang tokoh urkunul alam tersebut, maka urusannya sudah dipegang oleh orang tersebut. Dun al-Masih, tidak lagi dipegang oleh al-Masih. Fawajib ala al-alami kullihim, maka wajib atas seluruh alam ta'atuhu, wajib mentaatinya. Wal inqiyadi li amrih, dan terikat dengan urusannya, dengan perintahnya. Wasara al-amr lahu haqiqah, dan kemudian perkara ini terjadi secara hakikat, secara benar-benar terjadi. Siapa urkunul alam yang dimaksud? Tidak mungkin bisa ditafsirkan selain Nabi Muhammad SAW. Karena enggak ada yang menjadi urkun alam kecuali beliau. Enggak ada yang menjadi urkunul alam tokoh-tokoh manapun dari tokoh-tokoh Nasrani sepanjang masa, pendeta mereka yang manapun, enggak ada yang menjadi urkunul alam kecuali Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau ditambah dengan tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Siapa lagi yang mendapatkan wahyu setelah Isa alaihi salam? Tidak ada lagi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa lam yabqa bi aidin nasara, maka tidak tersisa di tangan kaum Nasrani kecuali dinun batiluh adhaf adhaf haqqihi. Maka tidak tersisa di tangan-tangan kaum Nasrani kecuali sebuah agama yang kebatilan di dalamnya lebih banyak berlipat-lipat kali daripada kebenarannya. Kebatilannya lebih banyak berlipat-lipat kali daripada kebenarannya. Wa haqquhu mansukhun, sedangkan yang sedikit tadi kebenarannya itu pun sudah terbatalkan dengan apa yang dibawa oleh nabi berikutnya. Terbatalkan bima ba'atsallahu bihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terbantahkan dengan apa yang diutus dengannya, apa yang diutus membawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah terbatalkan dengan itu. Dan itu diakui oleh Isa sendiri bahwa nanti urusannya akan diserahkan kepada orang yang datang tersebut. Dan aku tidak lagi memiliki urusan sedikit pun. Fatabaqa qaulul masih qaul akhihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan al-Masih tadi mencocoki dengan ucapan saudaranya sesama nabi sesama rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencocoki. Yang mana? Yaitu kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu fikum ibnu Maryam hakaman adlan wa imaman muqsitan fayahkum bikitabi rabbikum, akan turun nanti di tengah kalian ibnu Maryam sebagai hakim yang adil, sebagai imam yang adil yang akan menghukumi manusia dengan kitab Rabb kalian. Disebutkan barakallahu fikum hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam Al-Iman. Wa qaluhu fil lafaz, dan ucapannya dalam lafaz lain fil lafzil akhar, fa ammakum bi kitabi rabbikum, mengimami kalian yakni memimpin kalian bi kitabi rabbikum, dengan kitab Rabb kalian. Berarti Nabi Isa ketika turun justru beliau berpegang dengan kitab Al-Qur'an, berpegang dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi Isa sudah diberitahu akan datang nanti seorang nabi begini begini begini begini, maka beliau ketika turun langsung beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammakum bi kitabi rabbikum, maka dia memimpin kalian dengan kitab dari Rabb kalian. Fatatabaqa qaulur rasulainil karimain, maka saling mencocoki antara ucapan dua rasul ini, antara ucapan dua rasul yang kirim ini, ar-rasulaini al-karimain. Wa basyara al-awwal bis-sani wa saddaqa as-sani bil-awwal, yang pertama memberitakan kabar gembira tentang akan datangnya yang kedua, sedangkan yang kedua membenarkan apa yang dibawa oleh yang pertama. Yang pertama adalah Nabi Isa, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa mengkhabarkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad datang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa ta'ammal qawlahu fil bisharatil ukhra, dan perhatikan pula ucapannya dalam berita gembira yang lain. Alam tara ilal hajaril ladhi akharahu al-banna'una sara ussan lizawiyah, tidakkah kau lihat batu yang dibelakangkan oleh para pembangun-pembangunnya, ternyata batu itu ussan lizawiyah, ternyata batu itu adalah sebagai asas pondasi dari satu sisinya. Kaifa tajiduhu mutabiqan liqaulin nabi, lihat betapa miripnya ucapan itu dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mathali wa mathalul anbiya qabli kamathali rajulin bana daran fa akmalaha wa atammaha illa mawadi' labinah minha fajala an-nas yatufuna biha wa yu'jibuna minha wa yaquluna hala wudi'at tilka al-labinah fakuntu ana tilka al-labina. disebutkan di dalam hadis ini bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, permisalanku dengan permisalan para nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun rumah, fa'akmalaha, disempurnakan, dikerjakan sampai sempurna kecuali satu batu bata yang belum terpasang. Faja'alan nasi yatufuna biha wa yu'jibuna minha, maka manusia pun berkeliling melihat-lihat rumah tersebut sambil terkagum-kagum dengan rumah yang bagus tersebut, sempurna tersebut. Hanya saja mereka berkata, hala au halla wudi'at tilkal labinah, tidakkah semestinya batu bata ini terpasang? Karena ada yang belum dipasang satu batu bata. Fakuntu ana tilkal labinah, maka akulah batu bata itu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalam ucapan Nabi. Lihatlah dalam ucapan Al-Masih. Kita mundur lagi kepada apa yang diucapkan oleh Al-Masih dalam kitab Injil mereka. Qala, ala tara ilal hajari, tidakkah engkau melihat kepada batu bata itu yang belum terpasang, akharahul banna'un, disisihkan oleh para pembangunnya, bahwa batu-bata itu nanti akan menjadi pondasi pokok di sisi tersebut. Berarti Nabi bisa mengkhabarkan bangunan yang dibangun oleh para pembangun ini sudah sempurna kecuali satu batu bata yang ditunda. Kecuali satu batu bata yang ditunda. Siapa batu bata itu? Cocok sekali dengan ucapan Nabi Muhammad SAW bahwa akulah labinah, akulah batu bata itu. Dan akulah yang terpasang di dalam bangunan tersebut sebagai penyempurna. Baik. Wa ta'ammal qala al-Masih fi hadhihi al-bishara. Perhatikan ucapan al-Masih di dalam kabar gembiranya tentang akan datangnya seorang nabi. Dia berkata, inna dzalika ajibun fi a'yunina. Sesungguhnya yang demikian sangat menakjubkan di mata-mata kami. Ta'amal qawlahu fiha. Perhatikan pula ucapannya padanya. Inna malakutillahi sayu'khad minkum wa yudfa' ila ummatin ukhra. Sesungguhnya kerajaan Allah akan diambil dari kalian dan akan diserahkan pada umat yang lain. Perhatikan kalimat tersebut. Kerajaan kalian, kekuasaan kalian akan diambil oleh Allah dan akan diberikan kepada umat yang lain. Kaifa tajiduhu mutabiqan? Lihatlah kamu dapati dia mencocoki ucapan Allah Ta'ala. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Yang bermakna, dan sudah kami tuliskan dalam Zabur. Zabur adalah kitab sebelum Islam, kitab sebelum Quran. Kami sudah tuliskan dalam Zabur, min ba'di dzikri, setelah dzikir, peringatan, annal arda yarithuha, bahwa bumi ini akan diwariskan oleh hamba-hambaku yang salihin. Ini hamba-hambaku yang lain yang saleh. Yang tadinya bumi ini diserahkan pada nabi-nabi tersebut, kemudian Allah katakan kepada mereka, nanti akan kami wariskan bumi ini kepada hamba-hambaku yang saleh setelah mereka. Siapa hamba-hamba yang saleh? Kaum muslimin. Dan siapa nabinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qalihi, dan juga mencocoki ucapan Allah yang lain dalam surat An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dari kalian yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi, kami akan jadikan mereka kokoh di muka bumi, kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana orang-orang terdahulu memimpin manusia di muka bumi. Wal yumakkinanna lahum dinahumul ladir tadalahum, dan kami akan kokohkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridhai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan kami akan gantikan apa yang tadinya menakutkan menjadi aman. Ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan siapa yang kufur maka mereka lah orang-orang yang fasiqun. Wa ta'ammal qawluhu fil farqalit al mubashshar bihi, dan perhatikan pula ucapan al-Masih tentang farqalit yang diberitakan kabar gembira akan datang. Apa katanya? Yufshi lakumul asrar, akan menyingkapkan untuk kalian rahasia-rahasia. Wa yufassir lakum kulla syai, yang akan merincikan segala sesuatu. Fa inni ajiukum bil amsal, sungguh aku datangkan pada kalian dengan yang seimbang. Wa huwa ya'tikum bit ta'wil, aku datangi kalian dengan sesuatu yang sama, sedangkan kalian mendatangkan dengan sesuatu yang ditakwilkan. Kaifa tajiduhu mutabiqan, lihatlah kamu dapati berita ini mencocoki dengan apa yang terjadi dalam segala sisinya, yaitu mencocoki ayat Allah Subhanahu wa taala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai, dan kami turunkan kepadamu wahai Rasul kitab tibyanan likulli syai, yang menjelaskan segala sesuatu. Perhatikan kembali apa yang disebutkan dalam Injil mereka. Yufsi lakumul asrar, yang akan menyingkapkan rahasia-rahasia. Wa yufassir lakum kulla syai, dan menafsirkan segala sesuatu. Dalam Al-Quran dikatakan kami turunkan padamu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Persis sama. Menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Nabi Isa adalah apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Merincikan segala sesuatu. Dan juga mencocoki ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka na hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, ini bukan berita dusta yang diada-adakan, tetapi pembenaran tentang apa yang ada di depan mereka. Wa tafsila kulli syai, dan merincikan segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mau beriman. Bagi kaum yang mau beriman. Kalau saja kaum Nasrani benar-benar ingin beriman dengan kebenaran, ingin mencari kebenaran, ingin mencari al-haq yang didatangkan oleh Rabb mereka, dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan percaya dengan berita-berita ini, karena sangat cocoknya apa yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Harusnya mereka yakin bahwa yang dimaksud dengan Nabi Isa alaihissalam adalah ini, Nabi terakhir ini, dengan membawa ayat-ayat yang semakna, makna-maknanya dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa idza ta'ammalta at-Taurah wal Injil wal Kutub wa ta'ammalta al-Qur'an, kalau kau perhatikan kitab Taurat, Injil, dan juga kau perhatikan Al-Qur'an, wajadtahu, kamu akan dapati kat tafsili mujmaliha, kamu dapati Qur'an ini merincikan apa yang global dalam Taurat dan Injil. Merincikan apa yang global dalam Taurat dan Injil. Wa ta'wil li amsalihha, dan menafsirkan apa yang ada padanya. Wasyarah lirumuziha, dan mensyarah rumus-rumusnya. Menjelaskan rumus-rumusnya. Wahada haqiqatu qawlil Masih, dan inilah hakikat dari ucapan Al-Masih yang berkata, aji'ukum bil amsali wa yaji'ukum bit ta'wili wa yufassir lakum kulla syai', aku datangkan pada kalian beberapa permisalan, dan nanti akan datang pada kalian tafsirnya. Lihat, aku beri pada kalian permisalan, dan nanti akan datang kepada kalian tafsirnya. Yufassir lakum kulla syai', yang akan menafsirkan untuk kalian segala sesuatu. wa idza ta'amalta qawlahu wa kullu syai'in a'addahu Allahu lakum yukhbirukum bih, dan segala sesuatu yang Allah persiapkan untuk kalian akan dikhabarkan olehnya. Rabbana a'azzakumullah, ini semua alhamdulillah sangat amat jelas liqaumin yu'minun, bagi kaum yang memang ingin beriman dan ingin mencari kebenaran. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tafsiliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.